Yakobus bab 2. Tantaretan minangka oreng separcaje ke Guste Isa Almasih Pangeran Semahamulje. Sampian je ade bide aki oreng adesar kasade je sekatengal dari luar. Sabab mon bede oreng sogi se aselok emas, sarang akalam bibegus entar kapapangkia nah sampian. Saambona genika pas deteng oreng semisken, se akalam bibing carbing. Sampian lebih ngormati oreng siakalam pisae. Sampian adebu ka oreng ke panika. Ngireng ea tore lengki ekor sese paling sae panika. Tapi ka oreng semisken sampian adebu. Manceng eka isa. Otabe alengki ebebe epalesteran panika. Mun sa panika sampian adek bide aki sasamana. Sareng ngargai oreng adesar kapekeran sejube. Biar sa agi tantaretan sekekaseh. Orang semisken etunya panika epele ala epate dia orang sesoki edalem iman. Reng orang genika bekal de dia omade ala. Akati sejenciaki ala kareng orang setaris naka salerana. Tapi sampian nyanyia orang misken. Mangkana reng orang soki sekejem ka sampian. Sarta ngiret sampian kapangadilan. Reng-oreng soki genika seyanyianya mana sampian, seka hormaten paparing Allah ka sampian. Sampian ampun leres menabi sampian ajelenaki hoko mekerajaan se seputaki edelem Alkitab panika. Tares nai sasama nabekna, akanta tares nanabekna ka abekna tibi. Tapi menabi sampian aduk bida aki oreng minorot kabedeen luarah. Sampian dusah. Ben hokom ala anyata agi sampian oreng senerak hokom. Oreng senerak salah setongah hokom ala. Padeh sarang nerak sadu jenah hokom genika. Sabab se adebu. Je asina. Genika juga se adebu. Je matee oreng. Detih manabi sampian tak ajina. Tapi mate oreng sampian deti oreng senerak hokom juga. Toreh abu debu otabe apona apa asaos minangka oreng se eadilana minorot hokoma ala se mamartika manusa sabab ala tak kirah nutuaki beles asena ka oreng se tak beles ka oreng lain tape beles ase panika ngongkole okoman tantaretan ponapa gunana oreng ngucak sengko riah oreng separtaje. Manabi iman ageni kata itu tuaki edelm lalakona. Ponapa iman sekati kepanika bisa masalamat abekna. Ompamae pon bede teretan lalake otabe bebini setak keduan kalampi. Sarang tak cokop setak deh resa arena. Ponapa gunana sampian ade buka oreng genika. Ea tore agem rasogen seanga. Ben ea tore manabi ade ere. Manabi sampian tak kasokan apareng ka oreng genika, papo napa seeka puto edelem odina. Sapanika jugen sarang iman. Manabi tak etu tuaki edelem lalakon, iman genika tade kunana. Oleh detih beda oreng sengocak. Beda oreng seasander ka iman, ben beda oreng seasander ka lalakona. Kaule nyautuh sapanika. Tutuaki ka kaule. Katipun apa orang bisa keduan iman, tapi tak etor eh lalakon? Kau lenutua kia kasampian kalaben lalakon, cek kau leh keduan iman. Ponapa sampian parcaja cek ala panika perak setong, tak engki? Roh-roh jugen parcaja, ben kujuden kata koen. Sampian buduh, ponapa parlo ebuktiaki kasampian? Je iman seta etoro elalakon panika tade kunana. Olati saos Ibrahim bengetuana sampian sareng kaules deje. Salerana etarema kalaben sae sareng ala lantaran lalakona. Engki panika ebekto ngatoraki eska potranah ka ala eata samisbah. Deti terang je iman kotu etu tuaki sareng lalakon sopaje sampurna. Genika cocok sareng ayat de Alkitab seamunyi. Ibrahim parcaje ka Allah. Ben lantaran ka parcaje najeria, Allah narema Ibrahim minangka oreng sealampa aki kasokana Allah. Lantaran genikah Ibrahim esebut sobede Allah. Deti terang samangken je oreng etare makalaben sae sareng Allah. Pola nasa deje seelakoni oreng genikah. Beni namung lantaran imana maloloh. Ola tejuken Rahab sondel ka Isa. Seetare makalaben sae sareng Allah. Pola nalalakona. Engki panikah ebek tonarema tamatana bangsa Israel. Ecombok nah sarta apareng partolongan. Kantos tamata genika bisa buruh lebet jalan lain. Deti akati beden panika. Manabi tade erona deti mate. Sapanika jugen iman seta etoro elalakon panika mate.